Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Fayaqulu syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, ana lamma naqaltu hadzal kalama wa syarahtuhu wa bayyantuhu, aku tatkala menukilkan ucapan ini dan menjelaskannya, syarahtuhu bayyantuhu semakna. Dan yang dimaksud dengan ucapan ini adalah bahwasanya ahlul bid'ah lebih memadaratkan umat ini daripada iblis, sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wa innal jama'ata al-fulaniyata adarru ala al-muslimina minal yahudi wan nasara, dan bahwasanya jamaah tertentu lebih memadaratkan kaum muslimin daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Qulna lahum, kami katakan kepada mereka, hadihil jama'atu dakhalu fi biladil muslimina wa kharabu fiha fama ahadun tahawwada wala tanassara fi hadhihil buldani wa innama saru atba'a dalalin lihaulai. Kami katakan kepada mereka, jamaah ini masuk ke dalam negeri-negeri kaum muslimin dan merusaknya, maka tidak ada seorang pun yang menjadi pemeluk agama Yahudi, tidak pula ada seorang pun yang menjadi pemeluk agama Nasrani di negeri-negeri ini, hanya saja mereka menjadi pengikut kesesatan bagi mereka ini. Fa'abarru bil muslimina fi dinihim wa dunyahum ala mustawal alamil islami, maka mereka memadaratkan kaum muslimin dalam agama mereka dan dunia mereka pada level dunia Islam. Wahumul ikhwanul muslimuna, dan jamaah tersebut adalah ikhwanul muslimun. Wallahi kanu jusuran lirrawafidhi fi buldanin kathiratin, demi Allah mereka orang-orang ikhwanul muslimun menjadi jembatan bagi orang-orang Syiah Rafidah di banyak negeri. وجاءوا إلى بلاد التوحيد وأفسدوا كثيرا وكثيرا من شبابها وصيروهم من أهل البدع وحمات أهل البدع dan mereka orang-orang ikhwanul muslimun datang ke negeri-negeri tauhid dan merusak banyak dan banyak dari kalangan pemudanya, lalu menjadikan para pemuda tersebut termasuk dari kalangan ahlul bid'ah dan pembela ahlul bid'ah. Fakanu adarra, maka mereka lebih memadaratkan daripada orang-orang Yahudi dan Nasara. Al-Yahudu wa-Nasara ما يفعلون مثل هذه الأشياء من إفساد المسلمين التي توصل إليها هؤلاء بمكايدهم وألاعيبهم وحيلهم. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara tidaklah melakukan semisal perkara-perkara ini berupa merusak kaum muslimin yang sampai kepadanya orang-orang ikhwanul muslimin ini dengan makar-makar mereka, permainan-permainan mereka dan tipu daya mereka. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَمَنْ عَرَفَ مَا تَرَكَ أَهْلُ الْبِدْعِ مِنَ السُّنَّةِ وَمَا فَارَقُوا فِيهَا فَتَمَسَّكَ بِهِ فَهُوَ صَاحِبُ سُنَّةٍ وَصَاحِبُ جَمَاعَةٍ وَحَقِيقٌ أَنْ يُتَّبِعَ taba'a wa an yu'ana wa an yuhfadha wa huwa mimman awsa bihi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan barang siapa mengetahui sunnah yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah dan mengetahui sunnah yang dijauhi oleh ahlul bid'ah, lalu berpegang teguh dengan sunnah tersebut, maka ia adalah ahlu sunnah dan ahlu jamaah, dan pantas ia diikuti, ditolong dan dijaga, dan ia termasuk orang yang Rasulullah alaihi salatu wassalam mewasiatkannya. Qala syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, وَمَنْ عَرَفَ مَا تَرَكَ أَهْلُ الْبِدْعِ مِنَ السُّنَّةِ وَمَا فَارَقُوا فِيهَا فَتَمَسَّكَ بِهِ fahuwa sahibu sunnatin. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan barang siapa mengetahui sunnah yang ditinggalkan oleh ahlul bid'ah dan mengetahui sunnah yang dijauhi oleh ahlul bid'ah, lalu ia berpegang teguh dengan sunnah tersebut, maka ia adalah ahlu sunnah. Lianna al-asya'a tu'rafu bi'addadiha wa bi'diddiha tatabayyanul asya'u. Karena sesungguhnya perkara-perkara itu diketahui dengan lawannya dan dengan lawannya akan jelaslah perkara-perkara, yaitu misalnya seseorang akan lebih memahami tauhid apabila ia memahami lawannya, yaitu syirik. Maka demikian pula seseorang akan lebih memahami as-sunnah tatkala ia memahami lawannya, yaitu kebid'ahan. Faman yukhalifu ahlal bid'ai yahtadi ila sunnati bisuhulatin. Maka barang siapa menyelisihi ahlul bid'ah, ia akan mendapatkan petunjuk menuju as-sunnah dengan mudah. Idza khalafa ar-rawafidha alladhina yasubbuna as-sahabata ta'allaqa bis-sahabati wa ahabbahum wa akramahum wa taba'ahum. Apabila seseorang menyelisihi orang-orang Syiah Rafidah yang mencela para sahabat, maka ia akan terikat dengan para sahabat, mencintai mereka, memuliakan mereka dan mengikuti mereka. Ar-rawafidu yat'anuna fihim wa yukaffirunahum wa yukhalifunahum falhuda fi diddi ma hum alayhi qatalahumullahu. Orang-orang Syiah Rafidah mencela mereka para sahabat, mengkafirkan mereka para sahabat, dan menyelisihi mereka para sahabat. Maka petunjuk ada pada lawan dari apa yang mereka orang-orang Syiah Rafidah berada di atasnya. Semoga Allah Ta'ala membinasakan mereka. Al-Asya'iratu wal-Jahmiyatu wa ghairuhum yaqulu Allahu fi kulli makanin wallahu yaqulu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Fal huda fi diddi ma 'indahum yad'una ghairallahi wa yadhbahuna li ghairillahi wal huda fi ghairi ma 'indahum. Orang-orang Asy'ariyah, Jahmiyah dan selain mereka mengatakan Allah Ta'ala ada di mana-mana, padahal Allah Ta'ala berfirman yang artinya Ar-Rahman beristiwa di atas arsy, maka petunjuk ada pada lawan dari apa yang ada pada mereka orang-orang Asy'ariyah dan Jahmiyah. Mereka orang-orang musyrik berdoa kepada selain Allah dan menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah, dan petunjuk ada pada selain apa yang mereka pada selain apa yang ada pada mereka orang-orang musyrik. Takallamna 'ani sunnati fi ma salafa wa fi ma madha ma'ana. Kami telah membahas tentang as-sunnah dalam pelajaran yang telah berlalu dan dalam pelajaran yang telah kita lalui. Wal jama'atu wa hiya ma kana 'alaihi Rasulullah wa ashabuhu wa anna man salakaha naja wa man khalafa dhalika halaka. Dan al jamaah adalah apa yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau, dan barang siapa menempuhnya, menempuh jalan yang ditempuh oleh Rasul dan para sahabat beliau, maka ia akan selamat. Dan barang siapa menyelisihinya, maka ia akan binasa. وَتَكَلَّمْنَا عَنْ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ وَأَنَّ عَهْدَهُمْ هُوَ الَّذِي يُرْجَعُ إِلَيْهِ كَمَا أَحَالَ إِلَى ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Dan kami telah membahas pula tentang sunnah para khulafa'ur rasyidun al-mahdiyun, dan bahwasanya masa mereka adalah masa yang dijadikan sebagai rujukan sebagaimana mengisyaratkan kepadanya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa amma al-uhudu allati ba'da al-khulafa'i ar-rasyidina allati hasala fiha al-ikhtilafu wal furqatu falaysat marji'an lil ummati. Adapun masa-masa setelah para khulafa'ur rasyidun yang terjadi padanya perselisihan dan perpecah belahan, maka ia bukan rujukan bagi umat ini. Innamal marji'u kitabullahi wa sunnatur rasuli alaihi salatu wassalamu wa ma kana 'alaihi al-khulafa'ur rasyiduna. Hanya saja yang dijadikan rujukan adalah kitabullah, dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan apa yang berada di atasnya para khulafa'ur rasyidun. Wa tahaddatsna an syarril bid'i wa qala ba'daha fi hadhihi al-faqrati wa man 'arafa ma taraka ahlul bid'i min as-sunnati wa ma faraqu fiha فتمسك به فهو صاحب سنة. Dan kami telah membahas tentang keburukan kebid'ahan-kebid'ahan, dan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan setelahnya di dalam paragraf ini, dan barang siapa mengetahui as-sunnah yang ditinggalkan oleh para ahlul bid'ah, dan mengetahui as-sunnah yang dijauhi oleh para ahlul bid'ah, lalu ia berpegang teguh dengan sunnah tersebut, maka ia adalah ahlus sunnah. As-sunnatul lati ta'adu anha, sunnah yang mereka para ahlul bid'ah menjauhinya. As-sunnatu hiyal manhaji yashmalul aqidata wa yashmalul ibadati wa yashmalu siyasiyati wa ghairaha. As-sunnah yaitu manhaj mencakup akidah, mencakup ibadah, mencakup perkara-perkara yang berkaitan dengan politik dan yang lainnya. Fa'arafa ma'alaihi ahlul bid'i, maka ia mengetahui apa yang berada di atasnya para ahlul bid'ah. Kama qulna wa bididdiha tatabayyanul asya'u, sebagaimana yang telah kami katakan, dan dengan lawannya jelaslah perkara-perkara. Sahula alaihi ma'rifatus sunnati wa arafa manzilataha fayatamassaku biha insya'allahu fayakunu min ahlin najati. Orang yang mengetahui apa yang berada di atasnya para ahlul bid'ah akan mudah baginya mengetahui as-sunnah dan mengetahui kedudukan as-sunnah, lalu ia berpegang teguh dengan as-sunnah insya'Allah, sehingga ia termasuk di antara orang-orang yang selamat. Qala wa sahibu jama'atin, ya'ni yasduku alaihi annahu min ahli sunnati, wa yasduku alaihi annahu min al-jama'ati allati akhbara Rasulullah alaihi salatu wassalamu annahum hum ahlul haqqi wa annahum marji'ul ummati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan ia termasuk ahlu jama'ah, yaitu sesuai baginya bahwa ia termasuk di antara ahlus sunnah, sesuai padanya bahwa ia termasuk di antara al-jamaah yang Rasulullah alaihi salatu wassalam khabarkan bahwa mereka al-jamaah adalah orang-orang yang berada di atas kebenaran, dan bahwasanya mereka adalah rujukan umat ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Tafaddalu wa barakallahu fikum.